تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Adapun hukum wisal itu silam pendapat para ulama tentang larangan Nabi di sini. Apakah larangannya bermana pengharaman atau larangannya bermana makruh saya? Ya dilarang tapi bukan dilarang keras begitu dan haram, tapi dilarang maksudnya makruh. Iya. Sebagian sahabat memahami itu haram. Nah itu dari sudut riwayat kayaknya itu lebih kuat. Kan datang nanti riwayat ya, bahwa Nabi melihat para sahabat tidak mau berhenti, maka beliau terus menyambung. Tapi qadarullah ma syaa, memang bulannya sisa sedikit. Kata Nabi, andai kata masih panjang bulan ini, saya akan tambah lagi menyambung puasa. Biar kalian rasakan bagaimana menyambung itu. Jadi seakan-akan beliau menghardik mereka supaya berhenti. Nah, itu kan makna pengharaman lebih jelas gitu. Tapi ada sebagian sahabat memahami, oh itu enggak. Nabi itu melarang kita karena rahmat beliau terhadap kita. Jangan sampai menyusahkan kita. Tapi kalau kita sanggup, enggak ada masalah. Karena itu diantara sahabat ada yang menyambung puasa sampai 7 hari. Ya. Ada yang sampai belasan hari, Ibnu Zubair. Mungkin sebagian riwayatnya akan datang. Ya. Nah, itu pemahamannya karena dia menganggap dirinya kuat untuk melakukan hal tersebut. Karena kekuatan itu dua macam, ada kekuatan fisik, ada kekuatan batin. Kalau berkumpul dua kekuatan itu lebih hebat lagi. Itu lebih hebat lagi. Nah itu subhanallah ada di kalangan para sahabat. Supaya antum tahu bagaimana tingginya keimanan mereka itu. Nah itu bagi sahabat yang memahami itu makruh. Nah itu maksudnya orang yang tidak mampu. Iya. Dari yang pertengahan, ada yang pertengahan, mereka katakan begini. Menyambung 2 hari berturut-turut atau lebih itu hukumnya haram. Tapi kalau mau menyambung silahkan, boleh, tapi sampai di waktu sahur saya. Misalnya hari ini Sabtu ya, kita puasa. Begitu masuk di waktu buka puasa, kita tidak berbuka. Masih terus berpuasa sampai waktu sahur. Begitu waktu sahur, makan sahur sekaligus puasa lagi besok. Makan sahur untuk puasa besok. Ini yang dibolehkan. Itu yang dibolehkan. Jelas ya? Baik, jadi ini terkait dengan pembahasan puasa wisal, kesimpulannya.